Maka saya tantang, berani tidak azan dan qomat sebelum sholat tarawih? Kalau itu bid'ah hasanah, lakukan di hadapan manusia. Kita mau tahu apa tindakan manusia kepadanya. Tidak ada. Karena itu hasanat. Kenapa tidak boleh? Jawabnya tentunya, karena tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jawabannya adalah jawaban para ulama. Adapun yang berkaitan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif, para mutaqaddimin mengatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dhaif yang dhaifnya ringan. Adapun yang dhaifnya berat, yang maudhu, yang palsu, sepakat tidak boleh diamalkan. Sepakat. Yang dhaifnya ringan, maka mutaqaddimin secara mutlak tidak boleh. Mutaakhirin seperti An-Nawawi Ibnu Hajar mengatakan boleh dengan syurut beberapa persyaratan ilmiah. Pertama, hadis itu tidak masuk dalam masalah hukum. Nah, kalau hadis Nisbu Sa'ban dibawakan, satu, hadisnya sangat lemah bahkan maudhu. Kedua, hadisnya berkaitan dengan hukum, tidak tepat. Syarat yang kedua, tidak boleh dimasyhurkan. Syarat yang ketiga, tidak boleh langsung disandarkan kepada Nabi dengan menyebut qala, harusnya ruwiya, hukiya, dan lain-lain persyaratan yang saudara-saudara harus baca. Ada bukti-buktinya. Karena agama kita ini Islam, yakni mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Jadi saudara bebas berbicara, membantah apa, bil ilmi, dengan ilmu, dengan tariqah ahli ilmu. Dan ada pembuktian-pembuktian ilminya, dan diuji. Nah, ini baru bahas. Dan inilah namanya kita meningkatkan peningkatan ilmiah kita. Jadi saya bicara di sini atau saya bukan untuk menggurui mutlak saudara, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi menghadapkan, memberikan satu sumbangan ilmiah begini, lalu kita bahas. Karena memang ya ini perlunya adanya pembahasan-pembahasan seperti ini. Pertanyaan yang kedua tadi, ya ini bagaimana, ya ini kalau kita apa namanya menjelaskan yang Al-Quran dan Sunnah lalu tidak bersinggungan dengan yang lain, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaum muslimin Nabi katakan akan berpecah belah menjadi 73. 72 terancam neraka, 1 dijanjikan sorga. Ini Nabi SAW sudah katakan seperti itu. Tentu antara yang 72 dengan yang 1 terjadi pertentangan yang hebat. Dan sesama 72 terjadi pertentangan yang hebat. Kalau saudara membaca kitab-kitab firqah dalam Islam, maka firqah, contohnya misalnya firqah Syiah Rafidah, berpecah belah menjadi berpuluh-puluh firqah. Satu sama lain saling melaknat. Khawarij berpecah lagi, Qadariyah berpecah lagi. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berpegang dengan agamanya, jadi dengan sunnah Rasulullah pada akhir zaman, seperti menggenggam batu bara api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan guraba. Tentu antara kebenaran dengan antara kebenaran kesesatan selamanya akan terjadi pertentangan. Tapi dakwah harus terus jalan. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah, wa jadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, karena kita di sini para asatidah semuanya, tentu bil mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan, itu bisa dilaksanakan. Tentu akan ada benturan. Tentu akan. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mendakwakannya? Perlu kita mengetahui bahwa Islam fitrah yang bakal diterima oleh manusia. Tapi dakwah Islam tidak mungkin akan dapat diterima oleh manusia demikian baiknya yang secara hakiki kecuali berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian dakwah sunnah merupakan dakwah fitrah yang akan diikuti oleh manusia. Memang Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa umat ini akan, umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Itu dalam hadis-hadis yang sahih, saya kira ma'ruf hadis-hadis itu. Dibawakan oleh para ulama, diriwayatkan oleh para imam. Kesesatan yang 72 ini mengenai kesesatan akidah dan manhaj mereka, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang satu golongan itu? Beliau menjawab, ma'ana alaihi liyawm wa ashabi. Ma'ana alaihi liyawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Ini yang kita ikuti. Bukan tadi dicontohkan Buya Hamka rahimahullah dengan Abdullah Syafi'i. Bukan. Yang kita ikuti, ma'ana alaihi liyawm wa ashabi. Yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di jalannya. Yang satu golongan itu. Itu secara ijma. Bagaimana tafsirnya? Tentu kita perlu belajar bersama tafsirnya, perinciannya. Barangkali ada pertanyaan. Iya. Baik. Masih ada waktu. Benar-benar jawaban tadi bisa jadi bekal bagi kita. Dan masih ada sesi di luar kita, berikan kesempatan tiga pertanyaan ini. Silakan sebutkan nama. Nih. Belakang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MUI dan Jakarta Utara, saya satu hanya usul ini adalah sangat bagus sekali. Ya. Saya yang kemarin saya lihat judulnya adalah merayakan kesuksesan dalam dakwah. Ya. Tetapi isinya tentang bid'ah, kalian. Jadi saya katakan juga, seharusnya MUI naik kaki undang kita berdakwah bid'ah, kalian. Jadi kita sudah siap dengan berbagai dalil-dalil. Jadi dulu, jadi kalau ini kita masih siapa? Tidak bisa. Sedangkan kita punya dalil. Dalam faktor pelajar juga, ya, saya punya dia, guru, beberapa guru. Kita juga punya guru, 8 guru, pengawal, pengajian, pengetahuan. Ya, jadinya jangan berjaya sedang saling berkata di sini. Karena itu orang besar, begitu. Nah, karena saya akan ketemu, bapak punya dalil, bapak punya dalil, begitu. Nah, oleh karena itu, saya mungkin akan menantang, begitu kan. Saya tolong kembali juga, MUI dan waktu akan minta saya kembali juga kita semua siap-siap kepada bid'ah. Jadi kita Saya mengatakan bahwa itu dolalah, pasti dolalah. Nah, sekarang terbagi dua, bid'ah. Bapak mengatakan